الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان ربي وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. Untuk pelajaran kemarin bisa menyebutkan Abu Asy'ari. Kemarin apa? Al-Kalam itu apa pengertiannya? Maksudnya lafaz itu yang gimana? Apa? Diucapkan suara yang mengandung makna, mengandung sebagian huruf jaiyah. Abu Umar, sekarang yang murakab, al-murakab terusan dari dua kalimat atau lebih. Abu Asy'ari, mufid, al-mufid itu berfaedah. Gimana berfaedahnya? Orang yang mendengarnya mengerti dan maksudnya, tidak menunggu lagi. Iya. Sekarang yang bilwati gimana Bu Mar? Sesuai dengan letakkan orang Arab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ajza'ul kalami, pembagian bagian-bagian kalam. Qala al-mu'allif rahimah wa ta'ala, berkata penulis, wa aksamu salasatun, macam-macam pembagian kalam itu ada tiga: ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Isim, fi'il, huruf yang memiliki makna. Kita baca syarahnya. Aqulu qala syarih, aqulu aksamul kalam ay ajza'u allati yuta'allafu minna aw min ba'dia salasatun la rabi alaha bittifakin nahwiyyin. Pembagian kalam yaitu bagian-bagian kalam, allati yuta'allafu minna, yang tersusun kalam tersebut dengannya, aw min ba'dia, atau dengan sebagian dari bagian-bagian tersebut, itu ada tiga. La rabi alaha, tidak ada yang keempatnya. Jadi bagian kalam itu hanya tiga, bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, dan bisa berupa huruf. Jadi bisa tersusun isim dan fi'il, atau isim dan huruf. Jadi ini yuta'allafu minha, ini tersusun dari tiga ini, isim, fi'il, huruf, atau min ba'di, atau sebagainya. Sebagian bisa isim sama fi'il, atau isim sama huruf, atau fi'il sama huruf, dan tidak ada yang keempatnya. Jadi bagian kalam itu hanya tiga. Sekarang kita mengenal isim. Al-awwal, yang pertama, al-ismu, isim. Wasani al-fi'lu, yang kedua fi'il. Asalis al-harfu alladhi lahu makna, yang ketiga huruf yang memiliki makna. Famisalu ta'allufi minna kulluha qauluka, contoh yang kalam itu tersusun dengan isim, fi'il, dan huruf. Jadi kalam yang tersusun dengan ketiga-tiganya. Contoh pada ucapanmu, lam yusafir Khalidun, Khalid belum safar. Lam ini huruf, yusafir fi'il, Khalid isim. Isim itu apa? Kata benda. Kalau fi'il, kata kerja. Jadi ini ada dalam kalimat ini tersusun tiga sekaligus. Ada fi'il, ada huruf, ada isim. Wa misalu ta'allufihi min ba'diha, ini contoh kalau kalam tersusun hanya sebagian saja, bukan ketiga-tiganya, tapi hanya sebagian. Kau luka, ucapanmu hadara zaidun. Hadara ini apa? Fi'il. Zaidun isim. Zaid hadir atau Zaid datang. Wasidiku najatun. Asidiku isim, najatun isim. Fal awalu mu'allafun min fi'lin wasmin. Yang pertama, contoh pertama yaitu pada hadara zaidun. Hadara ini fi'il, zaidun isim. Ini tersusun dari fi'il dan isim. Wasani yang kedua, mana asidiku anaja, asidiku najatun. Yang kedua ini tersusun mu'allafu, mu'allafun min ismaini. Tersusun dari dua isim, asidiku isim, najatun isim. Nah, nanti ada, ini kan kita belum diberitahu ya, apa tanda-tanda isim, mana tanda-tanda fi'il. Jadi terkadang kita enggak tahu, ini kok bisa fi'il ini, bisa isim. Nanti ada tanda-tandanya. Dengan tanda-tanda tersebut kita bisa memilah-milah, bisa tahu, oh ini fi'il, ini isim. Sekarang kita lanjutkan. Wa qudimal ismu alal fi'li wal harfi li syarafihi alaihima. Didahulukan isim daripada fi'il dan huruf karena ada kemuliaan isim dibanding keduanya. Jadi isim dibanding fi'il dan huruf, isim ini lebih tinggi, lebih utama. Sehingga pembahasannya kita dahulukan yang isim. Makanya tadi kan disebutkan mu'alif apa? Aksamu salah satun. Pembagian kalam itu ada tiga. Ismun, fi'lun. Nah, isimnya didahulukan. Karena isim ini lebih mulia, lebih utama daripada fi'il dan huruf. Sekarang pembahasan isim. Wal ismu lughatan madalla ala musamma. Isim secara bahasa apa? Yang menunjukkan apa yang diberi nama. Kalau bahasa kita kata benda. Kata benda macam-macam ya. Nama orang, tumbuhan, hewan, itu nama benda. Wasilahan secara istilah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin. Ini yang perlu kita pegangi, yang perlu kita perhatikan. Isim itu kata yang dia menunjukkan suatu makna pada dirinya itu. Walam taktarin bi zamanin. Isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Namanya kata benda, tidak ada kaitan dengan waktu. Jadi isim itu kata yang memiliki makna, yaitu kata benda ini memiliki makna. Misalkan batu, batu ini ya apa? Ada wujudnya, bentuknya ada keras, bentuknya ada yang besar dan yang kecil. Dan tidak ada kaitan dengan waktu, baik waktu yang lalu atau waktu yang akan datang. Isim tidak ada kaitan dengan waktu. Nah, contoh Zaidun syuja'u, Zaid berani. Fa'inna kullan min Zaid wa syuja', masing-masing kata Zaid dan kata syuja' itu kalimatun jalat ala maknan fi nafsiya. Masing-masing Zaid dan Suja ini kata yang menunjukkan makna pada dirinya tersebut. Ini contoh, kita lanjutkan. Zaid dalla ala datin musamma bihi. Zaid ini apa? Menunjukkan dat yang diberi nama dengan kata tersebut. Jadi kalau ada orang namanya Zaid, ya itu suatu dat yang dinamai dengan Zaid. Sedangkan syuja jalla ala datin mausufatin biadil waswi. Syuja ini menunjukkan dat yang disifati dengan sifat ini, bahwa asyaja'ah, keberanian. Jadi Zaid berani. Wa kullun minhuma lam yaktarin bi zamanin. Masing-masing keduanya tidak ada keterkaitan dengan waktu. Tidak ada kaitan dengan waktu. Fa kharaja bi qaulina, maka keluar dari ucapan kita dalat ala ma'nan fi nafsia. Isim tadi apa? Menunjukkan makna pada dirinya itu. Yang tidak termasuk makna pada dirinya apa? Huruf. Huruf apa? Fa'inau kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalau huruf itu kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Jadi huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Beda dengan isim. Kalau isim kan menunjukkan makna pada dirinya dia sendiri. Beda dengan huruf. Huruf dia bisa bermakna kalau bergandeng dengan yang lain. Wa kharaja bi qaulina law lam taqtarin bi zaman, dan keluar dari ucapan kita lam taqtarin bi zaman. Jadi isim itu tidak ada kaitan dengan waktu. Yang tidak termasuk ini apa? Fi'il. Kalau fi'il ini kaitan dengan waktu. Fa'innau kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsia waqtaronat bi zamanin. Sedang fi'il itu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan ada kaitan dengan waktu. Jadi secara mudahnya ya seperti yang kita apa dalam bahasa kita, isim itu kata benda, fi'il kata kerja, itu ya. Dan kalau mungkin untuk memahami ini kok jelimet, kok susah, dah ini kita nganu dulu apa pending dulu ya, kita yang terbersit dalam benak kita pokoknya isim itu kata benda, fi'il kata kerja, dah itu yang paling enaknya. Jadi nanti kalau terlalu mikirkan ini kadang pusing, maksudnya makna pada dirinya itu gimana, kadang gak nyambung. Ini karena orang Arab menerjemahkan seperti ini ya. Sedangkan kita simple, isim itu kata benda, fi'il kata kerja, udah. Itu yang enaknya daripada ribet-ribet. Sekarang fi'il secara bahasa lughatan. Huwa nafsul hadasi alladhi yuhdisu al-fa'ilu min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Fi'il kata kerja secara bahasa apa? Nafsul hadas, kejadian itu sendiri. Alladhi yuhdisu al-fa'ilu, yang dilakukan oleh pelaku. Min qiyamin, baik berdiri, wa qu'udin atau duduk, wa nahwihima atau selainnya. Nah ini kan dalam bahasa Indonesia kita kan nggak pernah mengalami seperti ini ya, kata benda sampai diterjemahkan sampai gini. Ini nggak tahu orang Arab sampai detailnya kayak gitu. Terkadang orang memahami ini malah tambah bingung. Sekarang istilahan, secara istilah, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsia waqtaranat bi ahadil azminah as-salasa. Secara istilah, fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan ada kaitan dengan salah satu waktu yang tiga. Ada tiga waktu. Alatiyah yaitu al-madi, lampau yang telah lewat, wal-hal yang sedang terjadi, wastikbal yang akan datang. Ini untuk membedakan isim sama fi'il. Ya ini, kalau isim tidak ada kaitan dengan waktu, kalau fi'il ada gedangan kaitan waktu, namanya kerja. Kerja itu bisa kemarin, sekarang, dan akan datang. Beda dengan isim, kata benda. Fakharaja kalimatun dalat fi nafsiha ala maknan wawal al-khuruju. Maka kata, belum ya. Nahwu contohnya, kharaja zaidun. Zaid keluar. Nah ini dibahas satu persatu. Kharaja ini apa? Kalimatun dalat fi nafsiha ala maknan wawa al-khuruju. Kharaja ini kata yang menunjukkan pada dirinya ada suatu makna. Maknanya apa? Al-khuruju, keluar. Waktarana bi ahadil azmina, dan dia ada kaitan dengan salah satu waktu. Wawa az-zamanul madi, yaitu waktu yang telah lewat, waktu lampau, waktu yang telah lalu. Alladhi hasla fi al-khuruju, yang pada waktu tersebut terjadi apa, pekerjaan keluar. Kalau padahal kita namanya keluar ya keluar ya, tapi ini dalam bahasa Arab pun ada kharaja, khuruju. Padahal kalau bahasa kita keluar ya keluar, gak ada kata lain. Fa kharaja bi qaulina, keluar dari ucapan kita, dalat ala maknan fi nafsiha, menunjukkan makna pada dirinya. Itu yang tidak termasuk ini adalah huruf. Huruf ini tidak memiliki makna pada dirinya. Ini fa'inau kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, karena huruf itu kata yang menunjukkan pada makna selainnya. Jadi kalau dia bersambung dengan yang lain baru bisa bermakna. Kalau tidak, ya dia tidak memiliki makna. Wa kharaja bi qaulina, keluar dari ucapan kita, waqtarana fi ahadil azmina, terkait dengan salah satu waktu, yaitu isim. Isim ini tidak sama dengan fi'il. Isim apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin fi zamanin kama taqaddam. Isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak ada terkait dengan waktu yang telah disebutkan tadi. Nah, ini penjelasan selebar kayak gini. Ya kita simpulkan yang enak ya tadi, isim itu kata benda, tidak ada kaitan dengan waktu. Sedangkan fi'il, kata kerja, dia ada kaitan dengan waktu. Daripada kita konsentrasi bernafas malah bingung kadang. Anak dulu juga gitu, waktu belajar ini malah nganu, malah bikin bingung. Enaknya malah sudah isim kata benda, fi'il kata kerja. Nah nanti lebih detail lagi, lebih kita bisa tahu mana isim mana fi'il itu dengan tanda-tandanya. Sekarang summa i'lam annal fi'la yanqasimu ila salasati aqsam. Ketahuilah fi'il itu ada terbagi menjadi tiga macam. Jadi kata kerja itu ada tiga macam. Al-awwal yang pertama, al-madi, fi'il madi, kata kerja yang lampau. Wawa madalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallumi. Fi'il madi apa? Kata yang menunjukkan suatu kejadian. Waqa'a yang terjadi, qabla zamani takallum, sebelum dibicarakan. Jadi sebelum bicara itu katanya sudah lewat, sudah terjadi. Misalkan kita bicara, oh kemarin telah terjadi kecelakaan. Nah, kita ngomong seperti ini, kita bicara, kecelakaan sudah terjadi kemarin. Itu namanya kata apa? waktu yang telah lewat. Nahwu contoh, kharaja wa akrama wa antalaqa wa stakhraja. Kharaja telah keluar, akrama telah memuliakan, wa antalaqa telah pergi, wa stakhraja telah mengeluarkan. Ini semuanya telah semua, karena sudah lewat. Wasani yang kedua, al mudhari, fi'il mudhari, fi'il yang sedang terjadi atau akan terjadi. Wa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanin taqallum aw ba'dahu. Ini fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan kejadian tersebut terjadi pada waktu dibicarakan atau waktu yang setelah pembicaraan. Nahwu contoh, yakhruju kita ini bisa kita artikan dia sedang keluar atau dia akan keluar. Jadi fi'il mudhari itu ada dua makna, untuk yang sekarang yang terjadi atau yang akan datang. Jadi yakhruju ini bisa kita, boleh kita mengartikan sedang terjadi, sedang keluar atau akan keluar. Wa yukrimu, sedang memuliakan atau akan memuliakan. Wa yantoniku, sedang pergi atau akan pergi. Wa yastakhriju, sedang mengeluarkan atau akan mengeluarkan. Kemudian bagian fi'il yang ketiga apa? Al-amru, amr. Bahasa kita apa? Kata perintah. Wawa madalla ala hadasin yudlabu husuluhu awistimraruhu. Namanya fi'il amr, kata perintah, apa, kata yang menunjukkan kejadian yang dituntut untuk dilakukan. Tuntutannya yaitu agar terjadi perbuatan tersebut. Awis timroru, atau untuk terus dilakukan. Wawal aksar, fal awal wawal aksar. Yang pertama ini yang sering. Maksudnya mana? Yudlabu husuluhu, dituntut untuk dikerjakan. Misalkan, ayo sekarang keluar. Apa tuntutannya? Ya dituntut apa? Suruh keluar. Itu yang sering terjadi. Kalau istimrar, untuk terus menerus, ini jarang. Yang seringnya namanya perintah, perintah ya udah suruh dikerjakan, dituntut untuk dilaksanakan. Tahu contoh, ukhruj, keluar. Ini perintah, perintah agar segera keluar. Ini tuntutan untuk terjadinya keluar. Akrim, muliakanlah. Wantolik, pergilah. Wastakhrij, keluarkanlah. Wasani nahwu qaulika, dan yang kedua contoh yang apa? Istimrar ya, untuk terus menerus. Lil mujtahid, contoh ucapanmu kepada orang yang sudah sungguh-sungguh. Dia itu memang orang yang rajin. Misalkan dia biasa belajar, biasa mencatat ilmu. Nah, kita bilang ke dia, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, rajinlah. Nah, ini menunjukkan apa? Istamirra alal ijtihadi, terus meneruslah dalam kesungguh-sungguhanmu. Terus meneruslah, kamu tetap rajin. Gitu. Cuman biasanya yang sering dipakai yang yutlabu usulu, yang diminta untuk dilaksanakan. Kalau untuk yang terus menerus ini kadang-kadang. Wa minhu qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqin, di antara yang bermakna istimrar, untuk terus menerus, Itu firman Allah Ta'ala kepada Sayyidil Muttaqin, kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyid apa? Pemimpin Al-Muttaqin, orang-orang bertakwa. Itu Nabi SAW. Ayat ini apa? Ittaqillah. Kita sudah tahu namanya Nabi mesti bertakwa. Dan Allah Ta'ala menyuruh Nabi ittaqillah, bertakwalah wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah wahai Nabi. Maksudnya apa? Istamirra ala taqwahu, terus meneruslah kamu bertakwa kepada Allah. Ini fi'il amr itu ada dua gunanya ya. Yang pertama untuk agar diminta kejadian tersebut diminta untuk direalisasikan, dilaksanakan. Yang kedua fungsinya agar untuk terus menerus. Nah ini pembahasan isim dan fi'il, ada perlu ditanyakan. Intinya mak, tadi isim kata benda, kalau fi'il kata kerja. Isim tidak ada kaitan waktu, kalau fi'il ada kaitan waktu. Dan waktu kata kerja itu waktunya ada tiga, yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan datang. Gimana? Ada yang enggak ada kesulitan ya, jawab. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Gimana? Ini perubahannya itu perubahannya dari VL mati ke VL norek ini nanti perubahannya ini di wazan-wazan itu. Nah, itu kita nanti belajarnya itu pada pelajaran solve. Jadi kita tahu apa ini VL mati, ini VL mudore, ini VL amr. Jadi kita butuh pelajaran tasrif. Jadi perubahannya kayak apa? Koroja, fi'il mudhari-nya apa, fi'il amr-nya apa, terus isim fa'alnya apa, itu banyak pada sholat. Dan ini kalau kita belajar nahwu itu tujuannya untuk mengetahui harokat akhir suatu kata. Misalkan apa, masjidun, belakangnya apa, dalnya di domah. Nah ini kita bisa tahu harokat belakang itu dengan nahwu. Tapi untuk mengetahui harokat tengah itu butuh tasrif, butuh sorot. Jadi nahwu dan sorot itu harus berjalan bersama. Jadi mempelajari sorot saja kurang, atau mempelajari nahwu juga kurang. Jadi kayak tadi akroma, akroma yukrimu, bisa tahu ini dibaca akroma atau ukrimu atau akrumu, ini dari sorok. Jadi fungsi sorok untuk mengetahui harokat tengah, kalau nahwu untuk harokat belakang. Terkait terjadi, jadi dulu ada seseorang mungkin belajar nahwu saja, sedangkan sorofnya dia mungkin merasa sudah dihafal sendiri bisa. Memang sorof itu hafalan, cuman namanya belajar itu memang butuh guru. Jadi akhirnya ada kekeliruan dalam baca. Contohnya dulu bacaan ya, hurufnya ya, dal, ain, alif, bengkok. Ya, dal, ain, alif, bengkok. Ini bisa dua, bisa dibaca dua. Bisa dibaca yuda'a, bisa dibaca yadda'i. Nah, kalau dibaca yuda'a itu dipanggil. Kalau yadda'i mengaku-ngaku. Nah, ini kalau enggak belajar sorof, dikira ya yuda'a, wah kayak ini mesti yuda'a. Ya, tapi akhirnya apa? beda makna. Misalnya dia mengaku nabi, sebenarnya apa? Yadda'i an-nubuwah, dia mengaku nabi. Kalau dibaca yud'a artinya jadi kacau. Dia dipanggil nabi, ya enggak nganu, enggak nyambung. Misalkan nabi palsu itu mengaku nabi, ya contohnya yadda'i, laki-laki itu mengaku nabi, berarti rajulun ar-rajulu yadda'i nubuwwah, mengaku-ngaku nabi. Kalau ar-rajulu yadda'i nabi, ya keliru. Jadi laki-laki itu dipanggil nabi, berarti namanya nabi, bin nabi. Nah itu butuhnya kita belajar sarap dari situ. Walaupun apa sarap itu belajar hafalan, tapi butuh untuk mengetahui ini masuknya wazan apa, ini harus dibaca seperti apa. Ini butuh butuh waktu pelan-pelan insya Allah, butuh kesabaran. Sekarang kita lanjutkan wal harfu lugatan, secara huruf secara bahasa at-tarafu ujung atau pinggir, bi fathir ra, ra-nya di fathah at-tarafu. Wasilahan secara istilah apa? Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha, huruf itu suatu kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Nahwu, contoh lam, lam ini fa'inna kalimatun dalat ala maknan wawa an-nafyu, lam itu kata yang menunjukkan maknanya apa? Meniadakan. Lam artinya apa? Tidak. Wa dal makna la yadharu illa fi ghairihi wawa al-fi'lu, makna ini, makna lam tidaklah nampak kecuali pada selainnya, yaitu pada lam ini kalau bergabung dengan fi'il. Jadi lam dia tidak mungkin nampak arti kecuali kalau dia sudah bergabung menempel dengan fi'il. Fa'idha kulta, jika engkau katakan lam yakum zaidun, Zaid belum berdiri, karena makna apa? Nafyul qiyami an zaidin, artinya apa? Meniadakan berdirinya Zaid. Jadi Zaid belum berdiri. Nah, kalau ini kan sudah jelas Zaid belum berdiri. Kalau tidak ada kalimat Zaid berdiri, nanti cuma lam itu ya tidak bisa di apa? Dimengerti. Jadi hanya sekedar lam, belum. Belum apanya? Kalau di sini lam yakum zaidun baru oh Zaid belum berdiri. Contoh yang lain wa misluhu, contohnya hal. Hal artinya apa? Apakah. Fa'inna kalamatun dalat ala maknan wawa al-istifham, dia itu kata yang menunjukkan makna, yaitu apa? Pertanyaan. Istifham artinya pertanyaan. Wahadal makna layat haru illa fi ghairi, makna ini tidaklah nampak, tidaklah kelihatan kecuali pada selainnya, kecuali kalau hal ini bersambung dengan yang lain. Wawa al-fi'lu awil ismu, hal ini bisa masuk pada fi'il atau isim. Contoh al-qama zaidun, al ini nempel pada fi'il, qama fi'il. Al-qama zaidun, apakah Zaid berdiri. Nah, dengan ini kan baru kelihatan maknanya, makna hal kelihatan ketika bersambung dengan yang lain. Contoh yang lain, hal Muhammadun karimun, apakah Muhammad itu mulia. Hal Muhammadun, Muhammad isim, jadi hal bisa nampal pada fi'il dan bisa nampal pada isim, berbeda dengan lam tadi, kalau lam hanya pada fi'il. Fal awwalu maknahu, yang pertama artinya apa? Al istifham an qiyami zaidin, pertanyaan tentang berdirinya Zaid. Yang pertama, hal koma Zaidun, apakah Zaid berdiri? Ini apa? Pertanyaan tentang Zaid, berdirinya Zaid. Apakah Zaid berdiri atau duduk atau yang lain? Wasani, yang kedua maknahu, yang kedua artinya al istifamu an karomi Muhammadin. Pertanyaan tentang kemuliaan Muhammad. Apakah Muhammad mulia? Jadi pertanyaan tentang mulianya Muhammad. Ini jadi huruf itu dia bisa bermakna kalau sudah bergandeng dengan yang lain. Fakharaja biqaulina, keluar dari ucapan kita dalat ala maknan fi'liyah, menunjukkan makna pada selainnya. Jadi isim dan fi'il. Fa'inna kullan minhuma kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah kama taqaddam. Karena keduanya isim dan fi'il itu menunjukkan makna pada dirinya sebagaimana yang telah lalu. Jadi isim ada apa pengertian sendiri, fi'il ada pengertian sendiri, huruf ada pengertian sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan ini. Wa qayyadahu al-musannifu al-harfa bi qawli ja'a li makna. Mu'alif, penulis, musannif, ini penulis mengkaitkan huruf, menggandengkan huruf dengan ucapan ja'a li makna. Tadi dalam matan kan apa? Wa harfun ja'a li makna, huruf yang memiliki makna. Nah, ini maksudnya apa? Liyubayyina annal harfa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam walladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Ja'ali ma'na tujuannya apa? Untuk menjelaskan bahwasanya huruf yang yadkhulu yang masuk fi tarkibil kalam dalam susunan kalimat, dalam susunan ucapan. Jadi huruf yang masuk pada ucapan walladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani, huruf tersebut memiliki makna dari suatu makna-makna. Contoh apa? Lam. Fa'inna makna apa? An-nafiyu. Lam ini maknanya peniadaan, belum atau tidak. Nah, ini maksudnya huruf yang seperti ini, ada maknanya, ada artinya. Wahal. Fa'inna makna al-istifham. Hal ini apa? Artinya untuk bertanya. Apakah wafi faina maknau adorfiyah. Fi ini maknanya apa? Artinya tempat. Fi apa? Di dalam ya. Fi artinya apa? Di dalam. Itu tempat, tempatnya. Wana udalik min hurufi ma'ani, dan semisal yang itu dan seterusnya dari huruf, huruf ma'ani, huruf yang ada maknanya. Jadi pembagian kalam isim, fi'il, huruf yang ada maknanya. Fa'ilam yakun lahu maknan lam yadkhul fi tarkibil kalam. Jika huruf tersebut tidak memiliki makna, maka tidak masuk pada susunan ucapan, susunan kalam. Seperti zai, huruf zai, zai, zaya. Padahal zaidun waya'ihi wadali za'ya'dal fa'inna'ula maknala, sesungguhnya dia tidak memiliki makna. Jadi misalkan seperti alif, alif apa maknanya? Gak ada. Ba, ya, ta, ta ini kalau masukkan fi'il jadi kayak apa? Gak ada maknanya. Bedanya beda dengan lam, hal, fi. Nah, ini nanti besok insya Allah tanda-tanda isim. Isim bisa kita ketahui dengan tanda-tanda berikut ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mana ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada kita tutup. Huruf. Ya, huruf. Kalau cuma tanya kan huruf itu jangan makna. Iya. dia punya makna. Iya. Tapi di syarahnya dia menjelaskan dia linggiriha maknanya. Itu gimana untuk perbedaannya? Jadi dia memiliki makna, tapi makna tersebut akan sempurna, akan lebih jelas kalau dia bergandeng dengan yang lain, bergandeng dengan fi'il atau bergandeng dengan isim. Seperti belum atau tidak, ini kalau dia sendirian ucapan tidak ada yang lain, ini apa, kurang sempurna. Memang dia memiliki makna, tapi akan nampak, akan tambah sempurna kalau bergandeng dengan lain. Misalkan apa? Apakah kamu belum pergi? Belum. Ya ini kan sudah dipahami kata belum, tapi tambah untuk menguatkan lagi, tambah memperbagus, belum pergi. Apakah kamu belum pergi? Belum pergi. Atau yang lainnya, tidak, kata tidak. Atau yang tadi, apakah, kata apakah ini memiliki makna, tapi kalau dia digandengkan dengan yang lain akan tambah sempurna, akan tambah nampak fungsinya, nampak makna tersebut. Kan kata ucapan apakah, kalau orang mendengar masih butuh kata-kata yang lain, butuh isim, butuh huruf, butuh fi'il. Kalau apakah kamu pergi, nah, ini baru sempurna kelihatan fungsi apa arti dari apakah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, huruf ja'ali makna tadi kan dikasih tanbih sama pensyarah. Makna di sini maksudnya apa? Dia itu memiliki makna. Kan ada huruf-huruf yang tidak ada maknanya, seperti tadi alif atau ta atau wawu atau sa, jim, huruf-huruf hijaiyah itu kan enggak punya arti. Yang memiliki arti ya seperti ini, lam, hal atau fi, atau huruf-huruf apa, huruf jar. Di sini bisa disebutkan ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ini yang memiliki arti, sedangkan huruf-huruf hijaiyah yang lain tidak memiliki arti. Ha, hanya sekedar ha, apa artinya? Tidak ada. Atau apa, kof, kof saja tidak ada artinya. Nah, ini maksudnya di tadi disebutkan ja'ali makna, dia memiliki makna, karena yang huruf-huruf yang lain tidak ada maknanya. Jadi yang memiliki makna ini yang bisa dipakai dalam ucapan, dalam kalimat. Kalau makna pada selainnya ini kan pengertiannya ya, pengertian huruf cara istilah itu kata yang memiliki makna pada selainnya. Kalau matan tadi ja'ali makna, ini yang diterjemahkan apa, yang dipenjelaskan pada kalimat terakhir-terakhir ini. Kalau istilahan tadi memang dia nampak pada selainnya. Jadi insya Allah nggak ada benturan, tidak ada apa, sesuatu yang jadi membingungkan. Jadi huruf yang memiliki makna, maksudnya apa? Dia itu memang memiliki makna. Sedangkan huruf-huruf yang lain, huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna. Kalau huruf-huruf yang tidak memiliki makna, disebut huruf, huruf mabani. Huruf mabani itu seperti huruf selain ini, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ra, za. Ini kenapa disebut mabani? Mabani namanya mabani kan membangun. Nah, huruf hijaiyah ini kalau dia disusun, susun, susun jadi suatu kata. Seperti ini, za, ya sama dal. Ketika disusun jadi kata zaidun. Nah, ini kata zaidun ini dibangun dari huruf tiga, za, ya sama dal. Nah, ini enggak ada huruf. Kalau berdiri sendiri enggak ada artinya. Za tidak ada. Ya enggak ada, ada artinya. Dal enggak ada artinya. Kalau digabung jadi zaidun. Ini disebut huruf hijaiyah, yang selainnya disebut huruf mabani. Sedangkan huruf ma'ani, huruf yang seperti huruf jar yang atau huruf istifham, huruf-huruf lainnya. Gimana, masih bingung? Nanti yang apa yang di apa namanya di matanya berarti aku cari mana itu? Mm-hmm. Artinya bukan sembarang huruf, artinya mungkin gitu ya. Iya. Yeah. Untuk mengeluarkan dari huruf saja. Iya. Adapun yang sarah, apa sarahnya ini? Itu secara istilah. Mungkin apa? Kesempurnaan makna mungkin ya. Artinya dia ketika apa baru sempurna maknanya. Iya. Saya agak bingung tadi. Di sini sebenarnya makna. Iya. Sarahnya kok beda. Nah itu terkadang kita kalau konsentrasi dalam sarah, dalam penjelasan memang ini maksudnya gimana kok beda jauh. Padahal ini sarannya di belakang sini sendiri. Ini hanya sekedar itu cara bahasa begini, cara istilah begini. Makanya dari sejak awal tadi kan anak bilang isim sama fiil, kalau kita perhatikan di sini malah mulek kata karuan. Makanya isim mending kata benda, tidak ada kaitan waktu. Fiil kata kerja yang ada kaitan waktu. Dulu anak waktu awal belajar gitu, di sini cara bahasa, cara istilah nggak usah dipikirkan matang-matang, yang penting ini anak paham. Nah, segitu ya. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.